بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang perkara yang terkait dengan salatul aidain, salat dua hari raya. Dan pembahasan ini akan kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Dawil Kitabi wa Sunnah pada bab yang ke-12 dari Kitabus Shalah, dari kitab As-Shalah. Al-babu tsani asyar, bab yang ke-12 fi salatil aidain, tentang salat dua hari raya. Wa fihi masail, dalam bab ini ada beberapa masalah. Disebutkan di sini ada 8 pembahasan atau 8 masalah. Wal idan huma idul adha wa idul fitr. Dan dua hari raya itu adalah idul adha dan idul fitr. Wa kilahuma lahum munasabah syar'iyyah. Dan keduanya memiliki hubungan yang syar'i, atau keduanya memiliki keterkaitan atau hubungan syar'iyah. Fa'idul fitri bimunasabati intihail muslimin min siyam syahri ramadhan. Adapun idul fitri, maka berhubungan atau berkaitan dengan selesainya kaum muslimin dari puasa di bulan Ramadan. Wal adha bi munasabati ikhtitami ashri dhil hijjah. Adapun Idul Adha ini berhubungan atau berkaitan dengan selesainya 10 Dhul Hijjah. Selesainya naam 10 Dhul Hijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Wa sumiya 'idan, dan hari raya itu dinamakan 'id. Al-'id, hari raya dinamakan dengan Al-'id atau Yaumul 'id, li'annahu ya'udu wa yatakarraru fi waqtih. Dari ada ya'udu artinya kembali, ya'ud kembali. Aid dari kata ini, dari kata ada ya'udu kembali, itu hari yang terus kembali, berulang-ulang. Tahun depan lagi dan seterusnya. Hari yang berulang-ulang. Wa yatakarrar fi waqtihi, dan berulang-ulang pada waktunya. Idul Fitri maka berulang pada setiap satu Syawal. Idul Adha maka setiap tahun akan berulang pada setiap 10 Dzulhijjah. Sehingga hari raya itu dinamakan dengan Yaumul Id, hari Al-Id. karena hari tersebut berulang-ulang pada waktunya. Al-mas'alatul ula. Kita langsung pada pokok pembahasan bab yang ke-12 ini. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, hukmuha wa dalilu dzalik. Hukum salat al-Id dan dalil-dalilnya. Salatul Id fardu kifayatin. Idza qama biha al-ba'du saqata al-ithmu 'anil baqin. Wa idza tarakat minal kull aw turikat minal kull athimal jami'. Salat Id hukumnya adalah fardu kifayah. Jika sebagiannya telah melaksanakan, maka gugur dosa dari yang lainnya. Dan jika ditinggalkan oleh semuanya, sama sekali tidak dilakukan, maka semuanya berdosa. Nah, wahadha ala al-qawul. Dan ini menurut satu pendapat tentang hukum salatul Id. Hukum salatul Id ikhtalafa fiha al-ulama, para ulama berselisih tentang hukum salat al-Id. Sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Sebagian lagi mengatakan fardu kifayah. Sebagaimana dalam kitab ini dipilih pendapat yang fardu kifayah atau wajib kifayah, yang jika telah dilaksanakan oleh sebagian orang maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Dan jika semuanya meninggalkan maka semuanya berdosa. Ini makna fardu kifayah. Dan sebagian para ulama yang lain berpendapat fardu ainin. Fardu ain, wajib ain. Seperti wajibnya sholat-sholat wajib yang lain. Wajib ain bagi para mukallaf, orang-orang yang mukallaf. Yang demikian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memerintahkan para gadis, gadis-gadis pingitan yang tidak pernah keluar rumah, di hari raya disuruh keluar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan huyad, wanita-wanita yang mengalami haid diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar menuju musalla, lapangan tempat sholat. Walaupun di sana mereka yang terkena haid ya tentunya tidak ikut sholat, tetapi ikut menyaksikan syiar Islam tersebut, syiar Islam yang agung, sholat al-Id. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seluruh wanita untuk keluar. Tadi gadis-gadis pingitan, kemudian wanita-wanita yang haid, ya. Kemudian wanita yang tidak memiliki jilbab, tidak memiliki kain yang bisa digunakan untuk menutupi auratnya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk meminjam kepada wanita-wanita yang lain yang memiliki pakaian mungkin lebih dari dua, ya lebih dari satu. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, yaitu hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha al awatik wal hayyat wa zawatil khudur. فأما الحيات فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله إهدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها لتلبسها أختها من جلبابها. Kata Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan para wanita dari rumahnya di Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu mereka para gadis-gadis, ya. Nah, gadis-gadis pingitan, kemudian wanita-wanita yang haid, ya, disuruh keluar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyaksikan hari yang agung, ya. Menyaksikan syiar kaum muslimin. Adapun wanita-wanita yang haid, maka mereka menjauh dari tempat sholat atau mereka tidak melaksanakan sholat, terpisah dari mereka-mereka yang melaksanakan sholat. Dan mereka, para wanita yang haid, menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin, menyaksikan syiar-syiar kaum muslimin. Kemudian aku bertanya, kata Ummu Atiyah, ya Rasulullah, salah seorang dari kami tidak punya jilbab. Subhanallah, ya. Para sahabiat, ya, tidak berani keluar ketika tidak memiliki jilbab. Nah, dan mereka setiap keluar, ya, mesti menggunakan hijab atau jilbab yang menutupi aurat mereka. Ya. Ini para sahabiat, wanita-wanita yang salehah, wanita-wanita sahabiyat. Sehingga ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, salah seorang dari kami tidak punya jilbab, miskin, subhanallah, tidak punya jilbab untuk keluar dari rumahnya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Litul bisha ukhtuha min jilbabiha, hendaknya saudarinya yang lain, ya, meminjamkan bajunya. Naam, meminjamkan jilbabnya untuk dipakai oleh saudarinya yang tidak memiliki jilbab untuk keluar di hari raya. Dan makna jilbab di sini adalah pakaian yang menutupi aurat. Dan wanita seluruh badannya adalah aurah. Al-mar'atu aurah. Wanita itu adalah aurat. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya adalah aurat. Harus ditutup. Dan makna jilbab ini pakaian yang menutupi seluruh aurat wanita, pakaian yang longgar, ya, yang menutupi dari kepalanya sampai ke ujung kakinya. Ini makna jilbab. Nah, diambil dari hadis ini kesimpulan wajibnya sholatul id, wajibnya sholat al-id dengan wajib ainin. Dan juga dalil yang mendukung atau hujah yang mendukung kuatnya pendapat ini, pendapat bahwasannya sholat id hukumnya wajib, adalah karena sholat id dia bisa menggugurkan kewajiban sholatul jum'ah. Jadi jika hari raya itu berada atau bertepatan di hari Jumat, ya, maka bisa menggugurkan kewajiban sholatul jum'ah. Jadi sholat Jumat di hari raya itu hukumnya menjadi tidak wajib. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Dan tentunya perkara yang wajib tidak mungkin digugurkan oleh perkara yang sunnah. Kalau kita berpendapat sholatul id itu sunnah, nah, maka tidak mungkin sholatul id ini akan menggugurkan sholatul jum'ah. Sedangkan sholatul jum'ah hukumnya wajib. Maka diambil dari sini juga kesimpulan kuatnya pendapat yang menyatakan bahwasannya hukum sholatul id adalah wajib. Karena sholat id itu sendiri bisa menggugurkan kewajiban sholatul jum'ah jika hari raya itu bertepatan dengan hari Jum'at. Baik, boleh seseorang di hari raya, nah misalkan dia mencukupkan dengan sholat az-zuhur, sholat zuhur. Kemudian kita lanjutkan. Li'annaha min sya'airil islami dhahirah. Karena sholat id itu termasuk dari syiar-syiar Islam yang dhahirah, yang nampak, yang terlihat. Wa li'annahu sallallahu ala alihi wa sallama dawama alaiha. Dan juga karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau terus-menerus melakukannya. Ini menunjukkan wajibnya sholat id, karena beliau melakukannya secara terus-menerus. Jika itu adalah sunnah, maka mungkin bisa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesekali akan meninggalkannya untuk menjelaskan hukumnya atau untuk menunjukkan bahwasanya hukumnya sunnah. Namun karena itu adalah wajib, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya secara mudawamah, terus-menerus. Terus-menerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut, naam, tidak pernah meninggalkan sekalipun, menunjukkan wajibnya sholatul id. Wa kadzalika ashabuhum min ba'di, demikian pula para sahabatnya setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah satupun para sahabat yang meninggalkan sholatul id. Wa qad amara nabiy sallallahu alaihi wasallam biha hatta nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk melaksanakan sholatul id sampai-sampai para wanita pun. diperintahkan untuk keluar dari rumahnya untuk ikut melaksanakan sholatul id. Sampai-sampai yang haid pun disuruh keluar untuk sekedar menyaksikan syiar-syiar Islam. Ya, walaupun mereka tidak ikut sholat. Ila annahu amarul huyyat bi'tizalil musalla, hanya saja wanita-wanita yang haid mereka tidak melaksanakan sholat. Ya, terpisah dari wanita-wanita yang melaksanakan sholat. Wa hadza mimma yadullu ala ahammiyatiha, dan ini menunjukkan pentingnya salat al-Id. Wa 'azimu fadliha, dan ini juga menunjukkan agungnya keutamaan salat al-Id. Li'annaha idza amara biha nisah ma'a annahunna lasna min ahli al-ijtima'i far-rijal min babi aula. Karena jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita untuk salat Id, padahal para wanita itu bukan orang-orang yang ahli untuk berkumpul, ya. Bukan orang-orang yang biasa berkumpul seperti laki-laki, kumpul sholat Jumat, ya. Nah, dan wanita bukan ahlul ijtima', bukan orang-orang yang biasa berkumpul, ya. Maka jika wanita saja diperintahkan seperti ini, ya, untuk melaksanakan sholatul id dan diperintahkan untuk berkumpul dengan kaum muslimin menyaksikan syiar-syiar Islam, farrijalu min babi aula, maka laki-laki itu lebih utama lagi. Laki-laki lebih ditekankan lagi untuk melaksanakan sholat al-id. Wa min ahli al-ilmi man yuqawwi kaunaha fardhu 'ainin, dan di kalangan para ulama ada yang menguatkan pendapat fardu ainin. Dan di kalangan para ulama ada yang menguatkan hukum sholat id adalah fardu ainin. Nah, sebagaimana yang dijelaskan tadi. Kemudian al-mas'alah tsaniyah, masalah yang kedua. Syurutuha, syarat-syarat sahnya salatul id. Wa min ahammi syurutiha, dan di antara syarat-syarat terpentingnya, syarat-syarat yang paling penting dalam salat id adalah dukhulul waqti. Yang pertama, masuknya waktu. Masuknya waktu. Kapan waktunya? Waktu sholat id. Waktu sholat id itu ketika matahari telah naik satu tombak. Ini waktu untuk melaksanakan sholat al-id. Yaitu waktu yang bisa digunakan untuk melaksanakan sholat ad-duha. Waktu sholat ad-duha. Waktu dimulainya boleh melaksanakan sholat ad-duha. Ini waktu sholat id. Dan kapan berakhirnya? Sampai naam zalati syams, sampai matahari tergelincir. Nah, itu sampai masuk waktu sholat zuhur. Nah, jadi tidak dibenarkan ketika melaksanakan sholat id setelah duhur, ya, karena waktunya sudah berakhir. Nah. Kemudian wa wujudul adadil mu'tabar. Wa wujudul adadil mu'tabar, dan adanya bilangan yang teranggap. Yaitu bilangan dalam sholat berjamaah. Berapa minimalnya sholat berjamaah? Dua. Satu imam dan satu makmum. Ini minimalnya dalam sholat berjamaah. Maka demikian pula dalam sholatul id, minimalnya ada dua orang, satu imam dan satu makmum. Wahadah warrojeh, ini pendapat yang rojeh. Awasannya minimalnya dua. Ada yang mengatakan minimalnya tiga. Sebagaimana nanti yang akan kita baca. Wal istiton. Kemudian syarat berikutnya adalah istiton. Dia bertempat tinggal di suatu tempat, istiton, atau mukim di suatu tempat. Nah, maka dengan ini orang-orang yang musafir tidak wajib untuk sholat al-id. Nah, orang yang musafir tidak wajib sholat al-id. Karena syarat wajibnya adalah istiton, harus dalam keadaan mukim, bukan musafir. Fala tajuzu qabla waqtiha, maka tidak boleh melaksanakan sholat id sebelum waktunya. Wala tajuzu fi aqal min thalathati ashkhas, dan tidak boleh melaksanakan sholat id kurang dari tiga orang. Nah, kurang dari tiga orang. Ala qaul, menurut suatu pendapat. Nah, dan yang rajih adalah boleh dua orang, satu imam dan satu makmum, sebagaimana bilangan minimal dalam sholat berjamaah. Nah, karena sholat id termasuk sholat berjamaah. Wala tajibu alal musafiri ghairil mustautin, dan tidak wajib bagi orang yang musafir. Nah, itu mereka yang tidak dalam keadaan mukim. Nah, tidak wajib bagi mereka, itu bagi musafir, untuk sholat al-id. Nah. Baik, selesai dari masalah yang kedua. Nah, dan syarat-syarat umum tentunya sudah sering kita ulang-ulang ya. Kalau syarat-syarat umum sudah sering kita ulang. Apa sih syarat-syarat umumnya dalam setiap ibadah? Hah? Islam. Ya, kemudian apa? Berakal. Ya. Kemudian mumayyiz, ya, sudah memasuki usia tamyiz. Dan pada umumnya usia tamyiz adalah 7 tahun. Nah, walaupun kadang 6 tahun sudah mumayyiz, cuman pada umumnya adalah 7 tahun. Baik. Nah, ini diantara syarat-syarat umumnya. Syarat-syarat khususnya tadi, ya, yang sudah disebutkan. Kemudian al-mas'alah tsalisa, masalah yang ketiga. Al-mawadi'u allati tusalla fiha, tempat-tempat yang digunakan untuk melaksanakan sholat id. Yusanu an tusalla fi sahra kharijal bunyan, disunahkan untuk melaksanakan sholat id di lapangan, di luar bangunan, di luar bangunan atau di luar masjid. Nah, inilah yang sunnah dalam sholat id, ya, dilaksanakan di lapangan, bukan di masjid. Ya, di tempat yang terbuka. Li hadis Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu. Dalilnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju fil fitri wal adha ila al-musalla. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan salat, Idul Fitri dan Idul Adha, ya, keluar ke musalla. Beliau keluar ke musola. Musola itu adalah lapangan yang biasa digunakan untuk sholat id dan sholat jenazah. Ini namanya musola. Ya. Nah, adapun tempat ibadah yang berupa bangunan, ya, baik kecil ataupun besar, itu namanya masjid. Nah, baik. Cuman wallahu alam di negeri kita, ya, nah, istilahnya berbeda. Wallahu alam ngambilnya dari mana? Ada pembagian, kalau yang besar namanya masjid, kalau kecil namanya musola. Nah, wallahu alam pembagian ini dari mana? Nah, dan apa landasannya, apa dalilnya? Ya, karena yang kita ketahui dari dalil-dalil yang ada, musola itu adalah lapangan yang biasa digunakan untuk sholat id atau sholat jenazah. Ini musola. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau keluar di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ke musola, ke lapangan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Kenapa beliau melaksanakan di lapangan? Wal qasdu min dzalik, dan tujuannya, wallahu a'lam, izharu hadhihi syairah, untuk menampakkan syiar ini. Ya. Menampakkan syiar. Wa ibroziha, ya. Untuk menampakkan juga. Ya. Untuk menampakkan dan na'am memperlihatkan syiar-syiar kaum muslimin. Wa hadhihi hiya sunnah, dan inilah yang sunnah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat Id itu dikerjakan di musalla, ya, di lapangan. Wa yajuzu salatuha fil masjidil jami' min udhrin, dan boleh melaksanakan salatul Id di masjid. Nah, di Masjid Al-Jami', masjid yang besar, min uzrin, karena ada uzur. Ada uzur. Apa saja uzurnya? Kal matar, seperti turunnya hujan. Ya, kalau turun hujan enggak mungkin sholat di lapangan kehujanan, basah. Nah, maka boleh sholat di masjid. Nah, sholat Id di masjid. Warih asyadid, atau adanya angin yang kencang, ya. Ada angin tornado misalkan, ya. Lisus, ya. Atau topan, atau yang semisalnya dari jenis-jenis angin yang naam membahayakan. Boleh. Naam, jika ada udur-udur ini, untuk melaksanakannya di dalam masjid. Wanah widalik, dan yang lainnya. Dari udzur-udzur yang membolehkan sholat al-Id di dalam masjid. Taib, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, selesai dari masalah yang ketiga. Tiga masalah kita baca pada malam hari ini. Nah, insyaallah cukup. Nah, ya, sedikit demi sedikit. Insyaallah, nah, al-muhim yang terpenting adalah memahami apa yang telah disampaikan. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini, dan kita lanjutkan insyaallah masalah-masalah yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.